Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Masih pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Dan di situ Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Mu'adz langkah-langkah di dalam berdakwah. Di antaranya adalah Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bahwa beliau akan menghadapi ahlul kitab, orang yang punya ilmu, orang yang sering berdebat, suka berdialog atau membantah, sehingga Mu'adz harus mempersiapkan diri menghadapi mereka dengan ilmu yang cukup. Dan juga Nabi menjelaskan tentang apa yang pertama kali harus disampaikan di dalam dakwahnya beliau tersebut, yaitu Nabi menyuruh Mu'adz agar menjadikan pertama kali yang diserukan kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah atau tauhidullah. Permasalahan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan setelah mereka memenuhi, mematuhi masalah tersebut, tauhidullah, maka beritahukan kepada mereka Allah mewajibkan salat 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian ketika mereka sudah mentaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yakni zakat yang diambil dari orang-orang kayanya lalu dibagikan kepada orang-orang miskinnya. Dan hati-hatilah engkau dari mengambil harta terbaik yang mereka miliki, karena sesungguhnya, dan berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya mengutus para dai kepada Allah, mengirim orang-orang untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya persaksian la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama, dan itu pula yang menjadi perkara pertama kali yang harus diserukan kepada manusia sebelum yang lainnya. Yang ketiga, bahwasanya makna syahadah, persaksian la ilaha illallah, adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Yang keempat, bahwasanya seseorang yang tidak dihukumi orang kafir sebagai orang Islam kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang kafir tidak dianggap masuk Islam sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Yang kelima, bahwasanya seseorang Terkadang dia ahli membaca, qari, dan juga punya ilmu, dalam keadaan tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Ada orang yang ahli membaca, punya ilmu, punya pengetahuan, tetapi tidak mengerti, tidak memahami makna la ilaha illallah. Atau dia mengetahui, memahami makna la ilaha illallah, tetapi tidak mengamalkan isinya, kandungannya ataupun konsekuensinya. Seperti keadaan ahlul kitab, mereka jelas paham makna la ilaha illallah, tetapi tidak mengamalkan kandungannya, dengan bukti mereka tidak masuk Islam. Yang keenam, bahwasanya menghadapi atau mengajak bicara atau mendakwahi orang yang berilmu tidak seperti berbicara dan mendakwahi orang yang bodoh. Karena Nabi dalam hadis ini menjelaskan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, innaka, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, orang yang berilmu. Artinya berbeda dengan orang awam yang bodoh. Orang awam cukup sampaikan ayat, hadis, sampaikan tentang kewajiban tauhid, kemudian kewajiban sholat, itu akan mudah diterima oleh orang bodoh, orang awam yang masih fitrah. Tetapi ahlul kitab atau orang yang punya ilmu, mereka biasanya tidak langsung menerima, tetapi memberikan alasan-alasan ataupun syubhat-syubhat, atau berdebat terlebih dahulu, karena mereka memiliki sekian pemahaman yang rancu, yang menyimpang, yang perlu dibersihkan, dihilangkan dari benak mereka, sehingga perlu persiapan yang lebih dalam menghadapi mereka, tidak seperti dalam menghadapi orang yang bodoh atau orang awam. Yang ketujuh, at-tanbih, peringatan, yaitu sepantasnya bagi seseorang, terkhusus seorang da'i yang berdakwah kepada Allah, agar dia di atas basirah min dinihi, di atas ilmu yang disertai keyakinan dalam masalah agamanya, baik untuk dirinya, amalan dia, ataupun ketika berdakwah kepada manusia. Harus ala basirah, ilmu yang disertai dengan keyakinan dan hujah yang nyata. Mengapa? Agar dia terlepas dari syubhat, orang-orang yang punya syubhat, al-musyabbihin. Tentunya basirah tadi akan diraih dengan talabul ilmi, belajar, mencari ilmu secara maksimal. Apa yang kita mampu dalam mencari ilmu, maka lakukan. Punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, maka gunakan untuk thalabul ilmi. Mengapa? Karena diantara tujuannya agar kita itu ketika beragama ala basirah, di atas basirah, ilmu yang disertai keyakinan, yang dengan ilmu ini kita bisa beribadah dengan benar, dan juga bisa berdakwah, serta bisa terlepas dari syubhatnya orang-orang yang punya syubhat dari kalangan ahlul ahwa, ataupun orang-orang yang menyimpang, atau orang-orang yang memang tidak langsung tunduk kepada kebenaran. Mereka seringnya mendebat ketika diajak kepada kebenaran. Maka ini semuanya bisa kita tangkal, bisa kita hadapi dengan ilmu yang cukup, ilmu yang disertai dengan keyakinan, yakni basirah. Yang kedelapan, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah annas-salata a'zamul wajibati ba'da syahadataini, bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung, yang paling besar setelah syahadatain. Apa buktinya? Buktinya Nabi ketika menyuruh Mu'adz untuk menyampaikan tauhid, mendakwahkan tauhid kepada ahlul Yaman, penduduk Yaman, maka Nabi sudah itu mengatakan, jika mereka mentaati engkau dalam masalah ini, dalam masalah tauhidullah, mereka sudah terlepas dari kesyirikan dan mereka mentauhidkan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Perintah sholat 5 waktu disuruh setelah perintah tauhidullah, mentauhidkan Allah, menunjukkan sholat adalah kewajiban yang paling agung, yang paling besar setelah syahadatain. Dan itu terbukti dalam rukun Islam yang 5, bahwasanya iqamus shalah, mendirikan sholat adalah rukun yang kedua setelah syahadatain, setelah persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Yang 9, anna zakata aujibul arkani ba'da sholati, bahwasanya zakat, menunaikan zakat dengan berbagai macam jenisnya, zakat harta, zakat perdagangan, zakat emas, perak, zakat fitr dan yang lainnya, adalah rukun Islam yang paling wajib setelah sholat. Dan demikianlah zakat adalah rukun Islam yang 3 setelah sholat, menunjukkan ditekankannya dan pentingnya masalah zakat, sehingga para ulama mengatakan ibadah kepada Allah yang paling utama berkaitan dengan harta adalah zakat. Sehingga perhatikan masalah zakat kita agar sempurna dan sebaik mungkin, maksimal, jangan sampai ada kekurangan padanya, karena zakat termasuk rukun Islam yang benar. Islam itu perkara yang diutamakan, ditekankan, didahulukan dibandingkan dengan yang bukan rukun Islam. Walaupun kewajiban, di sana ada kewajiban selain rukun Islam, tetapi kewajiban dalam rukun Islam didahulukan, ditekankan, diutamakan, dan pahalanya lebih besar daripada kewajiban di luar rukun Islam. Yang namanya rukun adalah sesuatu yang paling penting, ibaratnya tiang dalam rumah atau kemah. Ketika tiang-tiang tersebut ada sempurna, maka kokoh sebuah rumah ataupun tenda atau kemah. Tapi ketika ada salah satunya yang kurang kokoh, maka kurang kuat rumah atau tenda atau kemah tersebut. Ada yang lainnya, kewajiban Islam di luar rukun Islam, satu yang penting juga sifatnya menyempurnakan bangunan yang kita bangun, rumah yang kita bangun. Yang 10, bayanu masrafin min masarifiz zakati, adanya penjelasan tentang alokasi dari alokasi zakat, atau tentang pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat atau penyaluran zakat, tempat penyaluran zakat. Wahumul fuqara'u, yaitu tempat penyaluran zakat atau mustahid zakat yang berhak mendapatkan zakat adalah al-fuqara'. Ini salah satunya, jelasan tentang salah satu tempat yang menjadi penyaluran zakat yaitu al-fuqara, orang-orang fakir. Yani orang-orang yang paling membutuhkan bantuan dibandingkan dengan yang lainnya, al-masakin dan yang lainnya. Wa jawazul iqtisari alaihi, dan bolehnya mencukupkan diri dengan memberikan, menyalurkan, menunaikan zakat kepadanya, kepada al-fuqara. Boleh, tidak mesti zakat itu disalurkan, diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan yang Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Tidak mesti harus 8 golongan tadi diberikan semuanya, cukup salah satunya saja. Dan ini boleh kalau hanya salah satunya saja yang diberi zakat, dengan dalil hadis ini. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil zakat tersebut dari orang-orang kayanya lalu dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakirnya. Nabi hanya menyebutkan satu golongan yaitu al-fuqara, tidak menyebutkan golongan yang lain, menunjukkan bolehnya menyalurkan zakat hanya kepada salah satu golongan ahli zakat saja atau mustahik zakat. Yang ke-11, annahu la yajuzu akhdhuz zakati min jaydil mali illa biridha sahibi. Bahwasanya tidak boleh mengambil zakat, mengambil harta zakat dari harta yang paling baiknya yang dimiliki oleh pemiliknya al-muzaki, kecuali dengan kerelaan, keridhaan pemiliknya. Dalam masalah mengambil harta zakat, ambil yang pertengahan, yaitu dalam masalah zakat peternakan hewan ternak atau zakat pertanian, maka ambil pertengahan, jangan ambil yang paling baiknya, karena ini akan merugikan pemilik harta. Kecuali kalau memang mereka merelakannya, sudah ambil nih yang paling bagus untuk zakat saya, tidak masalah dengan keridhoannya. Tetapi kalau tidak ridho, maka tidak boleh, harus diambil dari harta yang pertengahan, tidak jelek, tidak yang paling bagus. Kalau yang paling bagus berarti akan merugikan ahli muzaki yang mengeluarkan zakat. Kalau yang paling kurusnya atau yang paling jeleknya akan merugikan mustahik penerima zakat. Tetapi ambil pertengahan, inilah sikap adil dan tidak zalim dalam masalah mengambil harta zakat. Faedah yang terakhir di sini, yang ke-12, at-tahdhiru minadh-dhulm, peringatan dari perbuatan zalim, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau mengurangi hak orang lain, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk masalah mengambil harta zakat. Harusnya dia mengambil yang pertengahan, ini yang diperintahkan, dia mengambil yang paling bagusnya, itu yang keliru, bukan pada tempatnya. Itu mengurangi, mendzalimi pemilik harta. Maka di akhir hadis ini, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah, atau wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hatilah engkau dari harta-harta terbaik yang mereka miliki, jangan diambil yang terbaiknya. Wattaqi da'watal mazlum, dan waspada, hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Di antaranya orang yang terzalimi adalah orang yang harta zakatnya diambil dari harta yang paling bagusnya, berarti dia termasuk pihak yang mazlum, terzalimi, yang kalau dia berdoa, doanya mustajabah. Wa anna da'atal mazlumi mustajabatun, Kalau kana asian, dan bahasanya doanya orang yang terzalimi itu mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana asian, walaupun dia orang yang bermaksiat, kemaksiatan dia itu bukan artinya kita boleh berbuat zalim kepada dia. Tidak boleh. Dia bermaksiat, apakah dia misalkan mencela kita ya, atau mengambil harta kita, maka kita tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Kalau dia mencela kita, maka dalam Islam boleh kita membalas, tapi yang sama maksimalnya. Dia satu kali mencela, kita satu kali mencela dia dengan celaan yang sama, yang sampai lebih dari yang dia ucapkan. Kalau lebih dari itu, maka kita yang berdosa, dan dia ketika seperti itu kondisinya berarti dia terzalimi, dan kalau dia berdoa maka doanya akan dikabulkan. Atau kemaksiatan secara umum, dia orang yang berbuat zalim, misalkan orang yang minum khamar atau judi, maka maksiat dia, urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita adalah menasihati ketika kita punya kemampuan, menasihati dia agar bertobat dari kemaksiatannya. Tetapi tidak boleh kita mendzalimi dia tanpa alasan yang benar. Misalkan dia datang langsung memukulnya atau yang sejenisnya, kita mengambil hartanya misalkan karena dia bermaksiat, judi dan yang lainnya misalkan. Tidak boleh kita menzalimi dia. Kalau dia terzalimi walaupun dia ahli maksiat, maka doanya ketika dia berdoa itu mustajabah. Hati-hati. Walau kana asian, walaupun dia orang yang bermaksiat, bahkan walaupun dia orang kafir, ketika dia terzalimi, maka dia berdoa akan dikabulkan doa dia. Misalkan dia enggak salah, enggak apa, dipukuli atau yang sejenisnya, dia kafir, itu urusan dia dengan Allah. Jelas dosa yang besar, tapi bukan artinya orang kafir itu boleh dizalimi. Tidak, tetap ada aturan-aturan. Kezaliman itu tetap tidak boleh kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Walaupun kafir, tidak boleh kita berbuat zalim. Dan disebutkan dalam hadis tentang perintah Nabi untuk mengambil harta zakat orang-orang Yahudi di Khaybar, zakat pertanian. Maka kata sahabat Abdullah bin Rawahah, kebencianku itu, aku tuh sangat benci pada kalian karena mereka itu orang kafir Yahudi, tetapi kebencianku tidak akan membuatku berbuat zalim kepada kalian. Yani kalian punya hak karena mengolah kurma, maka ini bagian kalian sekian. Diberikan bagian mereka, hak mereka dalam masalah pembagian hasil kerjasama mengurusi tanaman. Walaupun mereka kafir, diberi sesuai dengan jatahnya, haknya. Kekafiran mereka tidak menjadikan kita boleh untuk menzaliminya. Tetap tidak boleh zalim walaupun kepada kafir, kepada orang kafir. Karena kezaliman itu, ini orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hendaknya waspada, hati-hati, jangan sampai mendzalimi siapapun, baik dengan ucapan kita ataupun perbuatan kita. Mengapa? Karena doanya orang yang terzalimi mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya kaum muslimin mengamalkan hadis ini, diantaranya berhati-hati dari perbuatan zalim, niscaya akan terwujud kerukunan dalam bermasyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.